الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kilas tentang biografi dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di antaranya pembahasan tentang kurun para khalifah yang didapati oleh Imam Ahmad. Ada berapa khalifah? Ada 8. Nah, 4 dari para khalifah tersebut di atas manhaj salaf, kemudian datang 3 khalifah yang terpengaruh oleh Mu'tazilah, kemudian diakhiri masa hidup beliau di masa mutawakkil yang mengembalikan arah pemahaman manusia ke pemahaman salaf. 4 khalifah yang awal siapa saja? Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rashid, kemudian Al-Amin. Dan yang lebih perlu untuk kita ketahui dari khalifah 5 tersebut, khalifah 3 khalifah yang pada masanya na'am tersebar fitnah tentang permasalahan Al-Quran itu kalam Allah atau makhluk. Yang pada masa-masa itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mendapatkan ujian besar, juga kaum muslimin secara umum. Siapa saja mereka ini? Indaga Muhammad Palembang. Siapa saja khalifah-khalifah itu? Hah? Yang pertama Khalifah Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, yang ketiga Al-Wathiq. Baik. Dan pada masa setelah Al-Wathiq, yaitu masa mutawakkil, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau sehingga kembali ke manhaj salaf. Dan kemudian membebaskan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga kemarin kita tutup dengan perkataan beliau rahimahullah ta'ala yang disebutkan dalam tabaqat Hanabilah, ketika datang seorang konsul min ahli Khurasan dan bertanya, mata yajidul abdu ta'mar raha, kapan seorang hamba itu mendapati na'al ta'am rahat, yaitu rasa istirahat untuk bisa santai-santai. Maka beliau mengatakan, inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Ini perkataan yang sangat bagus. Nah, yang kalau seorang memikirkannya, termasuk di antara hal yang bisa menyemangati seseorang untuk terus-menerus mencurahkan usahanya selama hidup di dunia, karena tidak ada waktu-waktu kita untuk santai-santai di dunia ini. Tapi baru seorang bisa bersantai lega, nah lega kapan? Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah, di awal pertama kali kakinya mendarat di surga. Kalau sudah mendarat di surga, baru seorang akan merasakan nah istirahat, merasakan kenyamanan dan waktu untuk memetik buah di sana. Tanya juga di antara perkataan yang bagus yang dikatakan oleh para ulama, khalifah pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Dari perkataan-perkataan beliau di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Barrudi, sebagaimana dalam Tabaqatul Hanabilah jilid yang pertama halaman 57. Al-Maruzi mengatakan, dakhaltu yawman ala Ahmad faqultu kaifa asbahta. Suatu hari aku masuk kepada Imam Ahmad menemui beliau dan aku katakan, bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Faqala, maka beliau menjawab, kaifa asbaha man rabbuhu yutalibuhu bi ada'il fardh wa nabiyyuhu yutalibuhu bi ada'is sunnah wal malakani yutalibanihi bi tashihil amal wa nafsuhu tutalibuhu bi hawaha wa iblisu yutalibuhu bil fahsya wa malakul mauti yutalibuhu bi qabdhi ruhi wa ayaluhu yutalibunahu bi nafaqatihim. Boleh ditanya, bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Maka beliau jawab dengan mau'izah yang sangat mendalam ini, ikhwan fillah. Bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Beliau menjawab, bagaimana keadaan seorang yang di pagi harinya pencipta dia menuntutnya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, dan nabinya menuntut dia untuk menunaikan sunnah, dan dua malaikat menuntutnya untuk membenarkan amalannya, serta jiwanya senantiasa menuntut dia untuk memenuhi hawa nafsunya, serta iblis menuntut dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan keji, sedangkan malaikat maut menuntut dia untuk mencabut nyawanya. Dalam artian senantiasa diperintahkan dan siap mencabut nyawa seorang hamba, dan kita tidak tahu kapan. Sedangkan keluarganya menuntut dia untuk diberi nafkah. Tentunya seorang yang pagi hari memikirkan semua ini, ikhwan fillah, tidak akan bisa santai. Terfikir baginya di pagi harinya tatkala dia membuka matanya setelah tidur, ingat kewajiban yang harus ditunaikan, ingat sunnah-sunnah yang harus dihidupkan, ingat amalan-amalan yang harus dibenarkan, karena memang butuh kita membenarkan amalan sehingga tercatat dalam catatan amalan kebaikan. Dan ingat kalau hawa nafsunya senantiasa menggoda dan menyeret untuk dipenuhi, berarti kita harus menahan diri. Juga iblis senantiasa bersiap-siap untuk menggoda, sedangkan keluarga menuntut nafkah. Jadi hari-hari kita itu hari-hari sibuk, hari-hari sibuk. Nah, sehingga tentunya sebuah kesalahan yang fatal ketika seorang muslim bingung untuk apa waktu dihabiskan. Nah, menghabiskan waktu bingung, tidak ada pekerjaan. Padahal hari-hari kita hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Tidak ada masa-masa santai. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa idza faranta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu perbuatan, fansab, maka apa? Ya, persiapkan untuk amalan berikutnya. Ini bimbingan dari Allah. Jadi selesai suatu amalan menuju amalan berikutnya, selesai suatu pekerjaan berganti ke pekerjaan berikut. Sebagian mufassirin mengatakan apabila telah selesai dari amalan dunia, segera pancangkan dirimu untuk amalan akhirat. Demikian. Tapi ini kehidupan seorang muslim, terlebih lagi seorang sunni salafi. Seorang sunni salafi yang tentunya mereka seharusnya mengetahui qimatul waqt, nilai dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, bagaimana keadaan bagi seorang muslim yang memikirkan ini? Memikirkan hak Allah, hak nabinya, hak keluarganya, kemudian memikirkan musuh-musuh yang mengintainya dari iblis, hawa nafsu, dan seterusnya. Rasulullah taala taufik. Juga di antara perkara beliau yang masyhur, kalam yang singkat, ikhwan fillah, tapi pantas untuk kita menghafalnya. yaitu perkataan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam Al-Ibana. An Abil Abbas Al-Fadl Ibn Ziyad qal sami'tu Aba Abdillah yaqul man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halaka. Ini singkat. Naam. Man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halaka. Ringkas. Insyaallah dua kali sudah hafal. Nah, siapa yang sudah hafal? Siapa saja yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah berada di apa? Syafa halaka, yakni di bibir jurang kecelakaan. Nah. Indak ya Muhammad. Man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halaka. Tayyib, ahsanta. Naam, dari riwayat Abu al-Abbas Al-Fadl ibn Ziyad dalam Al-Ibana. Ini menunjukkan semangat beliau dalam menghidupkan sunnah dan kalam-kalam beliau yang lain banyak. Manakala tentang naam seruan untuk seorang kokoh di atas sunnah dan istiqamah di atasnya. Serta menjauhi taklid. Juga dalam permasalahan ancerho ta'dil yang pada zaman ini, hal ini ikhwanifillah, manusia pada kondisi tiga atau pada terbagi menjadi tiga golongan dalam permasalahan ancerho ta'dil berbicara tentang ahlul batil. Nah, satu golongan mereka anti, dalam artian telinga mereka sangat panas dan hati mereka sangat sesak ketika ada penjelasan tentang ahli bid'ah atau ahli batin, sehingga mereka sangat membenci perkara tahdir dan perkara al-jarh wa ta'dil. Golongan yang lain kebalikannya, mereka bermudah-mudahan dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil, sehingga lisan-lisan mereka al-fadilah begitu ringan untuk memberikan tahdiran, memberikan celaan walaupun di atas kebohongan. Dan golongan yang ketiga yang hendaknya kita usahakan, karena dua golongan tadi tentunya berada di atas penyimpangan, karena al-jarh wa ta'dil merupakan perkara yang penting dalam Islam. Dengannya terbersihkan syariat ini dari kotoran-kotoran, dari berbagai macam noda-noda penyimpangan. Tapi tidak kemudian bermudah-mudahan, semuanya berhak untuk berbicara dan semuanya ingin menempatkan dirinya sebagai imam ahli jarh wa ta'dil dalam kondisi naam tidak pantas sebenarnya dia untuk berbicara. Nah, golongan yang ketiga inilah yang menempatkan dalil-dalil pada tempatnya, wasat dalam perkara tersebut, pertengahan. Naam, mereka berbicara dalam perkara arjan wa ta'id sesuai dengan naam kadarnya dan berdasarkan bimbingan para ulama. Baik, karena memang perkara ini perkara penting, dengannya akan nampak kebatilan dan akan tegak kebenaran. Di antara perkataan beliau dalam masalah ini, sebagaimana juga disebutkan dalam Tabaqatul Hanabilah jilid yang pertama halaman 287, An Muhammad ibn Bundar As-Sabbat Al-Jurjani Qala qultu li Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, inni la yashtaddu alayya an aqula fulanun da'if fulanun kadzdzab. Al-Jurzani ini mengatakan kepada Imam Ahmad, sungguhnya aku sangat berat, ya, berat hatiku untuk mengatakan fulan do'if, fulan kadzdzab. Ini perkara jarh wa ta'dil, menerangkan keadaan seseorang bahwasanya dia itu do'if, dia itu kadzdzab, dan seterusnya. Yang karena tentunya perkataan ini ikhwanul fillah celaan. Cuman tatkala hal itu dilakukan, landasannya adalah din, landasannya adalah agama, maka diperbolehkan, bahkan termasuk dalam perkara yang mulia. Cuman jangan kemudian seseorang terseret oleh syaitan, akhirnya masuk dalam pintu ini tapi dengan niatan lain, hanya sekedar membela diri, sekedar untuk memuaskan kebenciannya kepada suatu kaum. Ini salah. Karena ini salah. Nah, karena itulah dalam perkara ini butuh ketakwaan dan butuh wara', sehingga lisannya itu tidak sembarangan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Nah, butuh wara', butuh seorang yang betul-betul takwa. Karena apa? Perkataan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad mengatakan, qal idza sakattu, na'am, idza sakata anta wa sakattu ana, famata yu'raful jahilus sahih minas sahih. Idza sakata anta wa sakattu ana. Ya, yang pertama, idza sakatta anta wa sakattu ana. Ini untuk penegasan. Jadi fa'ilnya dimunculkan sebagai taukid. Apabila engkau diam dan aku pun diam dalam masalah ini, famata yu'raful jahilu as-sahiha minas saqim. Lalu kapan? Taib atau ya'rifu afan. Famata ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Maka kapan seorang yang jahil akan mengetahui yang sahih dari yang dhaif? Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi dorongan seorang berbicara dalam perkara tersebut afanifilah untuk apa? Untuk din. Nasihat bagi kaum muslimin agar mereka tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang pantas diambil ilmunya dan mana yang tidak. Ayo nanti antum tulis dari kertas ini biar dihafal dengan benar. Kalam-kalam yang seperti ini butuh dihafal dari kalam a'immatuna, perkataan imam-imam kita yang dibangun di atas dalil. Karena itu juga ilm, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya ilmu itu apa? Hakikat ilmu apa? Imma naqlun musaddaqun an maqsum aw qaulun alaihi dalilun ma'lum. Ini kemungkinan. Jadi ilmu yang butuh kita kejar, kita pelajari, ya kemungkinannya apa? Imma naqlun musaddaq an maqsum. Penukilan yang na'am dibenarkan dari yang maksum, yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis maupun Al-Qur'an. Aw qaulun 'alaihi dalilun ma'lum, atau suatu perkataan yang di atasnya adalah dalil yang jelas dan sudah diketahui, itu ilmu. Jadi perkataan yang dibangun di atas dalil itu ilmu. Fa ma siwa dhalik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam muqaddimah tafsir beliau, adapun yang selain itu apa? Imma na'am kemungkinannya baik sesuatu yang batin atau sesuatu yang tidak jelas. Nah, sehingga tidak perlu seseorang sibuk-sibuk untuk menghafalnya. Adapun dua perkara tadi, naqlun musaddaq an maqsud, Aw qaulun alaihi dalilun ma'lum. Nah, ini butuh kita menghafal dan mempelajari. Baik. Juga perkataan beliau yang lain afanifillah yang butuh untuk kita ambil pelajaran. Bagaimana menempatkan perkara ini? Ketika apa? Berbicara langsung atau ketika menasihati saudaranya secara langsung ketika dia bermuamalah dengan ahli bidah. Qala Abu Dawud As-Sijistani. Qultu li Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal. Abu Dawud As-Sijistani mengatakan aku berbicara kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah. Atruku kalamah. Ya, aku melihat seorang laki-laki dari kalangan ahli sunnah dia bersama dengan seorang laki-laki dari kalangan ahli bid'ah. Apakah aku meninggalkan perkataan dia ini dari kalangan ahli sunnah ini? Sebagian orang ikhwan fillah melihat saudaranya salaman saja ketemu di jalan lagi. Apalagi datang orang dari kalangan ahli bid'ah misalnya datang, kemudian tiba-tiba di jalan dan menyodorkan tangan salaman, masa ditampel? Ya. Masa ditinggal lari? Kemudian dia sudah menyambut salamnya. Ini langsung di sikapi. Baik, apalagi dalam kondisi tidak tahu atau punya uzur. Dan Abu Dawud As-Sijistani bertanya kepada Imam Ahmad ini dan beliau mengatakan qalala. Tidak. Au tu'limahu anna ar-rajula alladhi ra'aitahu ma'ahu sahiba bid'ah. Fa in taraka kalamahu fakallimhu wa illa falhiqhu bi. Ini baru. Jadi jangan langsung disikapi tanpa alasan yang tepat. Kadang-kadang seorang tahu dia ahli bid'ah, cuman bingung bersikap karena terkadang ikhwan fillah seorang ketika bertemu dengan suatu kasus sendiri, kaget, ya bingung bersikapnya bagaimana, dan ini banyak terjadi. Karena akal manusia beda-beda ikhwan fillah, terkadang bingung sifatnya, mau menyikapi bagaimana, mau menempatkan dalil ketika bermuamalah dalam kondisi tersebut bagaimana. Tahu ini keliru cuman bingung misalnya. Dan yang lainnya misalnya ketemu, kemudian mumpung ketemu sudah sekalian saya nasihati, ini bisa saja. Dan Imam Ahmad mengatakan tidak, dalam artian tidak langsung kemudian ditinggalkan. Atau ya engkau beritahu laki-laki tersebut dari kalangan ahli sunnah bahwasanya yang bersama dia itu adalah pelaku bid'ah. Jika dia meninggalkan tayyib perkataan ahli bid'ah tersebut, maka aja bicara dia dalam artian dia masih saudara kita sesama sunni. Jika tidak mau menerima nasihat tersebut, fa'alhikmu bih, maka ikutkan dengan ahli bid'ah tersebut. Ini menunjukkan apa butuhnya nasihat. Butuhnya nasihat, tapi sebagian kaum ikhwanifillah sebagian kaum inginnya hanyalah apa menjatuhkan, mencari kekeliruan dan kesalahan orang-orang yang dia benci. Baik. Kemudian beliau menukilkan dari salaf, dan ini prinsip yang hendaknya ditiru ikhwanifillah. Dalam bersikap apa saja kita berusaha mengaitkan sifat sikap kita dengan para salaf. Karena perkara din. Perkara din. Qala Ibnu Mas'udin al-mar'u nabi khadani. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya seseorang itu sesuai dengan apa? Sahabat karibnya. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama orang yang dia cintai. Baik. Barakallahu fiikum, ini sekilas tentang Imam Ahmad rahimahullahu taala, imam ahli sunnati wal jamaah, dan pembicaraan tentang beliau. Nah, panjang alhamdulillah kalau kita ingin membahas biografi beliau secara lengkap. Nah, bisa merujuk pada kitab-kitab yang menulis biografi beliau. Di antara yang khusus menulis biografi beliau yaitu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau tulis biografi secara khusus. Dan pada kitab-kitab biografi para ulama ahli hadis ada Syiar A'lam Nubala. Naam. Tayyib. Kemudian Hidayah wa Nihayah dan yang lainnya, Tabaqat Hanabilah. Karena memang beliau imam. Dan meninggal di atas istiqamah fima nahsibuh wallahu hasibuh. Yang kita lihat berdasarkan alamat-alamat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Nah, barakallahu fikum, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Nah, yaitu tarjamah mukhtasarah li fadilati Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Yang beliau adalah pensyarah risalah yang akan kita baca. Dan beliau juga dikenal dengan kekokohan di atas sunnah, Mufti Saudi bagian selatan. Kita baca secara ringkas untuk mengenal ulama kita. Karena mengenal para ulama termasuk ilmu. Baik. Karena butuh kita mengenal rijal. Mengenal para pembawa sunnah. Dan mereka-mereka menyampaikan ilmu kepada umat serta istiqamah di atasnya. Qala huwa syekhuna al-fadil al-'alama al-muhaddits Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Shubair al-Najmi. Yang dikenal dengan Syekh Ahmad al-Najmi. Wulida bi qaryatin Najmiyah, maka dinisbahkan kepada desa ini menjadi al-Najmi. Fi tsani wal 20 min syahri Syawal, pada tanggal 22 di bulan Syawal. Am 46 wa 300 wa 1000 min al-Hijrah. Pada tahun 46 wa 300 wa 1346 Hijriah. Nah, 1346. Nasha'a fi hijri abawain salihain laisa lahuma siwa. Dan beliau tumbuh di pangkuan dua orang tua yang saleh, yang mereka berdua tidak memiliki kecuali Syekh Ahmad ini. Berarti sebagaimana Imam Ahmad pada biografi yang lalu, yaitu sebagai anak satu-satunya, anak tunggal. Oleh karena itulah dalam biografi yang lain, orang tuanya pun betul-betul memberikan perhatian dan sampai-sampai apa, tidak membebani sang putra ini dengan urusan-urusan duniawi. Karena memang ingin putranya betul-betul konsentrasi dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dakhala kuttab qaryatihi fa ta'allama al-qira'ah wal kitabah. Beliau masuk di tempat pendidikan di desanya, kemudian mempelajari al-qira'ah wal kitabah, karena ini asal dalam belajar membaca dan menulis. Jadi kuatkan sisi ini. Dan pada para orang tua juga betul-betul untuk konsentrasi dalam masalah qira'ah wal kitabah untuk anak-anaknya. Sehingga tatkala mereka keluar dari pendidikan rumah menuju ke pendidikan halaqah ilm di masjid-masjid, di majelis-majelis ahli sunnah, mereka sudah mampu untuk membaca dengan baik dan menulis dengan baik, sehingga mampu menulis faedah. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang pertama kali turun, iqra. Bacalah. Wa fi 'am 63,000, ya 1360 minal hijriyah, iltahaqa bil madrasah as-salafiyah di Samitah. Beliau masuk bergabung dengan madrasah salafiyah di negeri Samitah, daerah Samitah. Dan ini termasuk kemudahan bagi para penduduk di negeri Na'am Saudiyah. Bahwasanya di negeri tersebut, ikhwanifillah, madrasah-madrasah dibangun di atas manhaj salaf. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Namun yang menyedihkan pada akhir-akhir ini banyak para pemuda yang Na'am lebih condong pada perkara-perkara dunia, dan sebagiannya malah fadlillah, walaupun orang-orang asli Saudi tapi tidak mengenal masyaih-masyaih ahli sunnah di kalangan mereka. Fadarasa ala Syekh Abdullah Al-Qur'ani wa Syekh Hafidh Al-Hakami fil Qur'an Al-Karim wa Tajwid wa Tafsir wa Al-Hadith wa Al-Fiqh. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Abdullah Al-Qur'ani, dan beliau ini termasuk di antara masyayikh yang paling banyak memberikan faedah kepada Syekh Ahmad An-Najmi. Demikian pula Syekh Hafidh Al-Hakami. Nah, yang sering kita sebut tentang kekuatan hafalan beliau dan luasnya ilmu beliau dalam kondisi muda dan meninggal masih membujang kepada beliau. Mengambil ilmu dari mereka tentang Al-Quranul Karim, juga tajwid, tafsir dan hadis serta fikih, wal faraid wal tauhid wal nahw, juga ilmu faraid, ilmu waris serta tauhid dan nahwu. Haitsu qara'a 'alaihi ma'adatan min al-mu'allafatil mabsuutah wal mukhtasarah min tilkal funun. Di mana beliau membaca pada kedua syekh tersebut sederetan dari karangan-karangan yang sifatnya mabsuutah, yang panjang lebar, yang luas cakupannya maupun yang ringkas. Dan dari cabang-cabang ilmu din tersebut, mulai dari tajwid sampai tauhid. Wa fi ghurrati jumadil akhirah an 64 wa 300,000. Dan pada awal bulan jumadil akhirah tahun 1364, ajazahu syekhuhu al-Qur'awi fil ummahatis sitt wa ghairiha, diberi ijazah untuk meriwayatkan, namanya ini diberi rekomendasi dari syekhnya al-Qur'awi untuk apa? Meriwayatkan ummahatis, ya, ummahatus sitt, yaitu kitab-kitab yang 6, kitab-kitab hadis sahihain ditambah apa? Ditambah 4 sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i dan yang lainnya. Amila mudarrisan bimadaris syaikhihi al-Qur'awi ihtisaban, dan beliau mengajar di madrasah syaikhnya al-Qur'awi ihtisaban, yaitu kalau dalam bahasa kita taib sebagai pengabdian, yaitu membantu mengajar di sana. Wa indama bada'a bil wadha'if ayyina mudarrisan bin najamiyah an 67 wa 300 wal pada tahun 1367. Sementara kala imaman wa mudarrisan fi qaryati Abu Sabilah bil haq, kemudian beliau pindah sebagai imam dan mudarris di desa Abu Sabilah, nama desa Panifila, sehingga tetap nama bentuknya Abu Sabilah, tidak diidhofahkan. Di daerah harf am 72 wa 300 wa alf tahun 1372. Wa indama fataha al-ma'had al-ilmi fi Samita ayyina mudarrisan bihi fi wahid min syahr al-Muharram 74 300. Yang ditunjuk sebagai pengajar tatkala dibuka ma'had ilmi di daerah Samita pada tanggal ini 1 Muharram 1374. Fadalla bihi hatta 470 300. Dan terus menerus mengajar di sana sampai tahun tersebut. Haitsu ujina wa'idan wa mursyidan bi wizaratil 'adl hatta 87 300. Dan ditunjuk sebagai pemberi nasihat dan pembimbing dalam Kementerian Keadilan. Tayyib, sehingga beliau memiliki kedudukan dari sisi kepemerintahan khalifah menyampaikan nasihat-nasihat kepada para pemimpin, dan ini keutamaan bagi mereka-mereka yang mampu. Haitsu 'ada li tadris fi al-ma'had al-'ilmi fi Jazan wa intaqala minhu fi 88 300. Li tadris fi al-ma'had al-'ilmi bi Samita, di mana beliau kembali mengajar di ma'had al-'ilmi di negeri Jazan dan kemudian pindah lagi untuk mengajar di ma'had al-'ilmi di Samita. Ini riwayat bagaimana kiprah beliau dalam dakwah khalifah terkhusus di negeri Saudi dalam pengajaran. Hatta uhila bit taqa'ud fi wahid fi syahr as-sabi', bulan yang ketujuh. Bulan apa ini? Bulan ketujuh dalam bulan Hijriah. Naam, fi syahri Rajab tahun 1410. Wa huwa al-an mustaghilun bit tadrisi wal fatwa wa ta'lif wa la yazalu fi ata'ihi, nas'alullaha an yamudda fi umrihi wa yubaraka fi juhdihi wa waqtihi. Atau wa yubarika, kembali ke Allah. Nas'alullaha an yamudda fi umrihi wa yubarika fi juhdihi wa waqtihi. Nah, beliau pensiun pada tanggal tersebut. Nah, karena diberi tugas oleh pemerintah untuk menjadi pengajar, kemudian pensiun dalam artian bekerja pada pemerintah Saudi ya. Pensiunnya tanggal 1 bulan 7 tersebut. Bulan Rajab. Dan ini hendaknya yang dihidupkan khonifillah kita menulis naam, baik itu tarikh maupun menulis naam muamalah kita, baik ijarah naam sewa menyewa maupun jual beli, menggunakan penanggalan hijriah, karena itu penanggalan kita. Dijadikan penanggalan utama. Naam, seandainya naam butuh untuk penanggalan Masehi, ya kita sertakan di sampingnya. Tapi yang menjadi umdah, yang menjadi pokok adalah penanggalan hijriah. Ini yang hendaknya kita hidupkan di khonifilakan itu, termasuk syiar, di antara syiar-syiar yang memang diinginkan oleh para salaf untuk membedakan dengan orang-orang kufar. Dan beliau sekarang, berarti ini ditulis ketika beliau masih hidup khonifilah. Naam. Wa huwa al-an mustaghilun bil tadris wal fatawa wa ta'lif, ya, sibuk dengan pengajaran dan fatwa serta mengarang. Dan senantiasa di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala kami meminta kepada Allah agar memperpanjang umur beliau dan memberikan keberkahan dalam usaha dan waktu beliau. Tayyib. Qala hadha wa qad ajazahu samahatu ar-ra'is al-'am li idaratil buhuth al-'ilmiyyah wal ifta' wal da'wah wal irsyad al-'allamah Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala bil fatwa fil mantiqatil janubiyyah wa huwa ahlun lidzalik. Naam. Kemudian beliau diberi rekomendasi oleh Syekh bin Baz untuk menjadi mufti di daerah Salaban, Saudi. Dan beliau memang pantas untuk menjadi mufti. Beliau memiliki karangan-karangan yang banyak, di antaranya disebutkan di sini khanifillah karangan-karangan beliau, termasuk di antaranya syarah na'am usul sunnah yang akan kita baca. Dan asal dari syarah ini adalah pelajaran yang beliau sampaikan kemudian di transkrip, na'am ditulis, na'am dan disesuaikan menjadi bahasa tulisan. Na'am karena pembicaranya masih hidup sehingga bisa dikoreksikan kepada na'am beliau rahimahullah ta'ala. Adapun meninggalnya beliau panifillah, na'am beliau meninggal fil wahid wal ishrun min syahri rajab, berarti bulan yang sama dengan waktu beliau pensiun tadi, bulan yang 7. Tayyid pada tanggal 21 Rajab 1429. Berarti tahun berapa ini? Tahun 2008. Tayyid. Nah, meninggalnya pada tanggal 21 Rajab 1429. Kalau dalam Masehi ya tahun 2008. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebagai tambahan faedah berhubungan dengan Syahamat An-Najmi ini, beliau termasuk di antara masyayikh sunnah yang dikenal qafah dalam menjelaskan sunnah dan membantah ahli bid'ah, sehingga nanti akan kita lihat. Nah, dalam syarah beliau sering kemudian menyinggung tentang firqah-firqah yang menyimpang dari jalan sunnah. Oleh karena itulah terkadang dimanfaatkan sebagian kalam beliau untuk menjatuhkan sebagian masyayikh yang ahlul batil ingin menjatuhkannya. Di antaranya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian maftunin, orang-orang yang terfitnah, yang menginginkan untuk memperburuk citra Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Dimana sebagian orang mengutip perkataan beliau dan bertanya kepada beliau dengan pertanyaan yang global, kemudian ditujukan bahwasannya itu bantahan serta tahdzir dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala kepada Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Nah, di antaranya apa yang mereka kutip dalam sebagian selebaran-selebaran mereka, bahwasanya ini tahdir dari Al-Allamah Al-Muhaddits Ahmad bin Yahya An-Najmi. Naam. Tayyib, tanpa disebutkan soalnya apa, tanpa disebutkan asal-usulnya bagaimana, langsung apa? Wa qala fadilatuhu rahimahullahu ta'ala. La ma sadaqa hadha lam yusaddiq. Naam, lam yasduq, yani tidak benar perkataan orang tersebut, yani yang dimaksud Syekhuna Yahya. Kemudian juga setelahnya dinukil lagi, hal tajuzu dirasah inda hadha, apakah boleh belajar di sisi orang ini tanpa menyebutkan namanya, khanibillah. Dan pertanyaannya umum. Pertanyaannya umum dan biasa para masyayikh. Naam, menjawab dengan husnudzon kepada penanya, terkadang dengan pertanyaan yang global ketika mereka menyebutkan suatu masalah, bagaimana belajar di sisi orang yang demikian. Di antara yang dikutip oleh mereka tuduhan bahwasanya Syekhuna Yahya mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini lemah dari sisi ilmu hadis dan seterusnya. Padahal kalau seseorang mendengar penjelasan Syekhuna Yahya secara jelas, bukan maksudnya demikian, cuma biasa ahlul batil mencari celah, kemudian dikirim kepada para masyayikh dengan pemotongan serta pertanyaan yang global, baru kemudian diarahkan kepada yang khusus, termasuk ini. Maka Syekh mengatakan tidak, dan mengatakan hadza muharib, ini orang yang memusuhi dakwah tauhid. Lihat. Ya kalau demikian, nah tentunya merupakan talbis, ya. Dan juga penipuan terhadap kaum muslimin. Karena perkataan Syekh Yahya atau perkataan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala panitia tidak ditujukan khusus untuk Syekhun Yahya hafizahullah. Adapun perkataan beliau yang khusus, ya masyhur pujian beliau kepada Syekh Yahya hafizahullah taala. Nah, di antara pujian beliau khanifillah yang terkutip dalam tulisan resmi, nah dalam mukaddimah beliau terhadap kitab Syekhun Yahya As-Subhusyari, bantahan terhadap Zindani. Di sini Syekh Ahmad memuji dengan pujian yang bagus. Nah, beliau katakan waqad radda alaihi Syekh Yahya Al-Hajuri jazahullahu khairan fi hadhihi al-faqarat wa ghairiha raddan mufhiman bil adillatil qati'ah as-sati'ah min al-kitab wa sahihis sunnah. Dan sungguh Syekh Yahya Al-Hajuri jazahullahu khairan telah membantah pada kalimat-kalimat ini dan yang lainnya dengan bantahan yang membungkam dengan dalil-dalil yang betul-betul kokoh dan dalil-dalil yang menyilaukan berasal dari kitab dan sunnah-sunnah yang sahih. Fajazahullahu khairan wa baraka fih wa kathara min amthalihi dhabina anil haq an-nasirina lit-tauhid al-dha'idina al-hiyadi wallahu walibabillahi taufiq. Dan semoga Allah membalas beliau dan memberkahi beliau, dan semoga Allah memperbanyak yang semisal dengan beliau dari orang-orang yang membela al-haq dan menolong tauhid. Nah, ini pujian dari Syekh Yahya atau pujian dari Syekh Ahmad An-Najmi untuk Syekh Yahya. Juga di akhir-akhir tatkala beliau dimintai fatwa, qanifillah, ada banyak perkataan beliau, tapi kita ringkas karena waktunya. Cuman penting, kenapa qanifillah? Karena banyak manusia yang tertipu dengan ulah dari para hizbiyun yang biasa mereka mempermainkan kalam ulama sesuai dengan kepentingan mereka, padahal ulama tersebut jauh dari apa yang mereka inginkan. Tayyib. Telah katakan tentang madhad di Damaj yang dikatakan bahwasanya beliau mentahdir mereka, tapi jauh. Nah, tidak ada tahdir. Bahkan beliau apa memuji markis yang didirikan oleh Syekh Mufid rahimahullah taala, kemudian juga dimakmurkan oleh para murid beliau. Nah, beliau ketika ditanya apakah boleh dan apakah benar orang yang mentahdir ya ma'had Syekh Mufid dan menuduh para muridnya bahwasanya mereka itu haddadiyah, beliau menjawab talabatu Syekh Mufid 'alal umum na'lamu annahum 'ala sunnah. Amma man za'ama annahum hadathiyah fa za'muhu hadha batil wa qawlu hadha tajanni. Na'am. Wa qawlu hadha tajanni wa baghyun 'ala talabati Syekh Mubbil rahimahullah. Murid-murid Syekh Mubbil secara umum kami mengetahui dan jelas di antara yang terdepannya adalah Syekhuna Yahya, bahkan beliau memberikan mukaddimah untuk kitab Syekhuna Yahya. Sehingga na'am, siapa saja yang menyangka bahwasanya mereka itu haddadiyah sebagaimana dituduhkan oleh para hizbiyun, makanya adalah sangkaan yang batil dan perkataan ini adalah suatu tajanni, suatu kejahatan dan bagi suatu kedzaliman atas murid-murid Syekh Mukmin rahimahullahu taala. Nah, ini cukup dan kalamnya panjang ikhwanifillah yang menunjukkan semangat beliau dalam membela manhaj tersebut, membela markas tersebut dari perkataan ahlul batil dan kejahatan-kejahatan mereka. Dikutip dari Al-Fatawa Al-Jaliyah dalam di masa hidup beliau. Dan 2008 termasuk di saat panas-panasnya fitnah. Di tahun 2008, di tahun kedua saya di Damaj saat itu. Rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan Ini biografi ringkas tentang beliau untuk kita ambil hikmahnya. Adapun untuk pembahasan berikutnya, insyaallah kita masuk pada inti kitab. Nasallallahu alaihi wasallam an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yarzuqana husnal khatimah walhamdulillahirabbil alamin.